Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita membuka kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab yang kita jadikan kajian ini merupakan kitab yang berisi adab-adab dan akhlak-akhlak yang Islami, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini penulis akan menjelaskan pasal yang kelima, Bayanul Halali wal Harami. Pasal kelima tentang penjelasan halal dan haram. Di bawah pasal ini penulis akan menjelaskan kepada kita tentang kedudukan penghasilan yang didapatkan oleh seorang hamba. Ada kalanya halal dan ada kalanya haram, bahkan ada kalanya sama, tidak jelas apakah dia halal atau haram. Ini yang akan beliau jelaskan pada kesempatan kali ini. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala memulai pasal yang kelima ini, "I'lam anna talabal halali fardun 'ala kulli muslimin." Ketahuilah bahwa mencari yang halal adalah kewajiban atas setiap muslim. Jadi kita harus mencari yang halal. Tidak boleh kita mencari sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang buruk, akan memberikan pengaruh dan dampak yang buruk bagi jiwa dan raga manusia. Nanti kita akan jelaskan insyaallah melalui dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Wa qad idda'a katsirun min al-juhali 'adam al-halali. Kebanyakan dari orang-orang jahil mengklaim tidak adanya sesuatu yang halal. Artinya mereka bilang ya kita ini berdagang ya tidak bersih, pasti ada kotor-kotornya. Ya, ini katanya orang awam begitu ya pendapatnya, orang-orang jahil. Wa qalu lam yaqta minhu illa al-ma'ul furat. Mereka katakan tidak lagi tersisa dari sesuatu yang halal kecuali air yang segar. Artinya setiap orang punya sumur di rumahnya, diambil kemudian dia minum, atau diambil dari sungai kemudian dia bawa ke rumahnya, dia minum, dia gunakan memasak. Ini saja katanya yang halal. Ya, wal hasisu annabitu, demikian pula rumputan yang tumbuh. Wa ma ada dzalika faqad afsadatul muamalatu alfasidatu. Sedangkan segala sesuatu dari selain itu, maka sungguh telah dirusak oleh transaksi-transaksi yang fasidah, transaksi yang rusak, transaksi yang buruk, mungkin tipu menipu, ya, curang mencurangi orang, ataukah mungkin di dalamnya ada riba. Ini kata mereka, ya. Nanti kita akan sanggah insya Allah, karena ini pendapat yang jelas kebatilannya. Falamma waqa'a lahum hadza wa 'alimu annahu la budda lahum min al-aqwadi tawassau fi syubhati wal haram. Tatkala hal yang seperti ini muncul pada diri mereka, pemikiran syubhat yang seperti ini muncul pada pikiran mereka, dan mereka sadari juga bahwasanya mereka harus mendapatkan aqwad, bahan makanan pokok, artinya kebutuhan primernya. Maka jalan keluarnya mereka pun, ya, berluas-luas dalam perkara syubhat dan haram. Jadi awalnya mereka ditiupkan syubhat oleh setan, ditiupkan syubhat bahwasanya segala penghasilan yang didapatkan oleh manusia itu tidak ada yang halal, semuanya haram. Minimal katanya ada sesuatu yang kotor di dalamnya, ada hal-hal yang syubhat. Kalau demikian katanya, ya, kita dalam mencari dunia tidak perlu terlalu memperhatikan ini halal, ini haram, karena tidak ada yang bersih. Ini syubhatnya mereka, ya, orang-orangnya seperti ini pemikirannya, menganggap bahwasanya semua penghasilan yang didapatkan oleh seseorang, orang yang bekerja, orang yang berjual beli misalnya, itu pasti katanya ada kotorannya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hadza min al-jahl. Ini kata beliau termasuk di antara kejahilan. Ya, termasuk di antara kejahilan. Wa qillatil ilmi, dan kurangnya ilmu. Kenapa beliau katakan demikian? Beliau datangkan hujahnya dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi sahihaini min hadits Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya terdapat di dalam dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau katakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesuatu yang halal itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jelas. Sesuatu yang haram juga jelas. Sementara di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Inilah perkara yang biasa diistilahkan dengan perkara-perkara yang mutasyabihat atau musyabihat. Kadang juga diistilahkan dengan perkara yang syubhat. Tidak jelas halal haramnya. Ya. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh seorang ulama kita, di sini saya berikan tambahan faedah dari Al-Fatihah rahimahullahu taala. Beliau jelaskan bahwa makna hadis ini, makna hadal hadisi annahu ta'ala ma hada li kulli minhumma aslan yatamakkaru nadiru al-muta'ammilu fihi min istikhraj ahkami ma yaunnu min al-juz'iyyah. Maknanya hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi setiap dua perkara ini dasar yang mungkin bagi orang yang memperhatikannya, mengkajinya, mungkin bagi dia untuk mengeluarkan dan menetapkan hukumnya. Bahwasanya ini halal, yang ini haram. Jelas hukumnya, jelas dalilnya. Kemudian beliau jelaskan juga di sini bahwa lakin qad yattafiqu fil juz'iyyati ma yaqau fihi al-ishtibah liwuqu'i bainal aslain. Akan tetapi terkadang ya, muncul sesuatu yang samar di antara keduanya. Di antara dua hukum ini, halal atau haram. Ada dua perkara ya, di dalamnya dalil tarik menarik, halal dan haram. Ya, atau mungkin dalil yang menghalalkannya tidak jelas, kemudian dalil yang mengharamkannya juga tidak jelas, sehingga tarik menarik. Ya, wa musyarakatuhu li afradin min kullin minhuma min wajhi, dan juga ya, masuknya dua perkara ini pada setiap perkara-perkara yang ya, muncul dari keduanya dalam satu segi. Jadi terkadang ada satu perkara ya, perkara ini ketika kita perhatikan kurang jelas, dan ketika kita timbang cocokkan dengan dalil, kadang tidak jelas bagi kita mana yang rajih, mana yang kuat, apakah hukum halalnya ataukah hukum haramnya. Ya, karena perkara ini mungkin diarahkan ke sesuatu yang halal, mungkin pula diarahkan kepada sesuatu yang haram. Ini namanya mutasyabihat, perkara yang sama. Ya, perkara yang sama. Hanya saja tentunya seorang muslim seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang sama hukumnya, hendaknya seorang muslim menjauhi perkara tersebut. Ya. Jadi hendaknya dia menjauhi perkara tersebut. Jangan kemudian dia apanya bergampangan dengan alasan bahwasanya ya, ini kan tidak jelas hukumnya. Nanti saya tinggalkan kalau jelas hukumnya memang haram. Nah, ini cara berpikir yang keliru, ya. Di seorang muslim itu harus berhati-hati. Itulah yang dimaksud dengan waram. Ya. Di seorang kadang meninggalkan sesuatu, walaupun itu hukum asalnya adalah sesuatu yang halal, tapi ketika dia takut terjatuh ke dalam sesuatu yang haram, karena tidak jelasnya hukum atau dalil dalam perkara tersebut dia tinggalkan. Ini namanya waram. Ini namanya waram. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali bahwasanya ya, orang yang menyatakan bahwasanya semua penghasilan ya, hasil perdagangan, hasil kerja seseorang itu katanya tidak ada yang bersih ya, bahkan nampaknya lebih condong kepada haram, makanya katanya tidak perlu kita apanya terlalu peduli dengan halal haramnya. Akhirnya dia pun ya berluas-luas dalam melakukan sesuatu yang apanya di dalamnya ada syubhat, bahkan kadang apanya seringkali dia jatuh di dalam perkara yang haram disebabkan karena pemikirannya. Maka dibantah oleh penulis bahwasanya kalau sesuatu itu memang ya hukumnya adalah terlarang atau haram, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya di sana ada sesuatu yang haram. Di sana ada sesuatu yang haram. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di sana ada halal kalau semuanya adalah sesuatu yang haram atau minimalnya adalah sesuatu yang syubhat. Ya. Baik. Walamma kana hadhihi ad-da'wa min ha'ula'il juhali bid'atan qad amma darruha wastatara fil dini syarruha wajaba kashful bifahi an fasadiha bil irsyadi ila madrakil farqi bainal halali wal harami wasyubhati. Tatkala katanya pengakuan ini, klaim ini yang muncul dari orang-orang jahil seperti ini merupakan bid'ah, yakni bid'ah dalam pemikirannya, sungguh telah merata madaratnya dan juga beterbangan dalam agama keburukan-keburukannya, artinya merusak agama ya keburukannya, maka wajib untuk menyingkap ya kedok dari kerusakan pemikiran ini dengan memberikan bimbingan ya petunjuk kepada letak-letak perbedaan antara sesuatu yang halal, haram dan sesuatu yang syubhat. Jadi beliau ingin jelaskan kepada kita di sini adanya beberapa rambu-rambu yang harus dipahami oleh seseorang. Ya. Ketika dia ingin membedakan mana yang halal dan mana yang haram atau mana yang syubhat. Ya. Baik. Wa nahnu nuwaddi'u dhalika fi aqsar. Sedangkan kami, kata penulis, akan menjelaskan hal itu dalam beberapa jenis. Beliau akan menjelaskan perkara tersebut dalam beberapa jenis, ya. Di sini beliau akan jelaskan pertama tentang keutamaan mencari sesuatu yang halal. Baik. Al-qismul awal, jenis yang pertama, kata beliau, yang beliau ingin jelaskan di sini, fi fadilati talabil halal wa dhammil haram wa darajatil halal wal haram. Jenis yang pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan mencari sesuatu yang halal, tercelanya sesuatu yang haram, tingkatan-tingkatan sesuatu yang halal dan haram. Jadi ada empat perkara beliau ingin jelaskan kepada kita. Keutamanya mencari sesuatu yang halal, tercelanya sesuatu yang haram, kemudian tingkatan-tingkatan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita ya mengerti bahwa di sana ada sesuatu yang halal, oh tanda-tandanya begini. Di sana ada sesuatu yang haram, tanda-tandanya begini. Ya. Tingkatan-tingkatannya begini. Baik. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-51. Kata penulis, qalallahu taala, Allah taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati. Wahai para rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik. Sesuatu yang thayyibat. Wa'malu shalihan. Dan lakukanlah amalan-amalan soleh. Ini keutamaannya. Keutamaan mencari sesuatu yang halal diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang thayyibah. Yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia. Itu thayyibah. Datang dari sesuatu yang halal, ya. Artinya diperoleh dengan cara yang halal dan barangnya juga adalah sesuatu yang halal. Kenapa jemaah sekalian kita diperintahkan mencari sesuatu yang halal? Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat itu, wa'malu shaliha, dan lakukanlah amalan-amalan yang saleh. Di sini ada isyarat bahwasanya sesuatu yang halal yang kita cari, kemudian kita makan, kita gunakan, itu akan memberikan pengaruh bagi jiwa dan raga manusia. Akan membantu dan menguatkan seseorang di atas ketaatan, di atas amalan-amalan soleh. Makanya seorang itu diperintahkan oleh Nabi SAW makan dari sesuatu yang halal. Sebaliknya mengharamkan kita memakan dan meminum sesuatu yang haram. Kenapa jemaah sekalian punya pengaruh pada jiwa dan raga manusia? Iya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini pengaruhnya sesuatu yang haram ya. Kalau kita makannya setiap harinya dengan sesuatu yang haram dari hasil riba, judi, ibu-ibu, ya, ini akan memberikan pengaruh pada jiwa dan raga kita. Ya. Kemudian kata penulis di sini ketika mengomentari ayat ini, ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-51 ini, kata beliau, "Wattayyibatu al-halal." At-tayyibat di sini sesuatu yang baik-baik adalah sesuatu yang halal. Fa'amara bidzalika qabla al-amali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu sebelum seseorang itu beramal. Karena sesuatu yang haram ini punya pengaruh. Paham ya? Makanya orang kalau suka konsumsi sesuatu yang haram, ya, itu semakin hari semakin malas perasaannya. Ya. Akan banyak tidurnya. Akan banyak ya perasaan lemasnya. Makanya kalau kita lemas-lemas melakukan sholat malam, loyo-loyo yang berpuasa, itu coba kita periksa diri kita. Ini datangnya dari mana? Jangan sampai dari hal-hal yang haram itu. Ya. Kadang doa kita ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin datang dari arah yang haram. Ya. Wa qala fi dhabil harami, kemudian kata penulis, Allah taala berfirman di dalam mencela sesuatu yang haram, wala takunu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian mengambil ya memakan harta-harta di antara kalian bil batil dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil banyak sekali bentuknya. Mungkin dengan cara menipu, dengan cara judi, dengan cara mengelabui orang, ya, dengan cara albis, ya, lakukan apa namanya, ya, tipuan, ya, kebohongan, atau mungkin melalui apa namanya hilah, tipu daya. Dia katakan bahwasanya ini asli, tapi bukan asli. Ya, atau mungkin melalui misalnya jalan-jalan yang diharamkan, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, menggadaikan tanahnya, saudaranya ambil 10 juta, kemudian disuruh bayar terus, ya lebih dari 10 juta. Ya. Tanahnya diambil, jadi orang ambil uang, tanahnya saudaranya diambil. Jadi tidak ada yang digarap. Bagaimana caranya bayar utang? Ya, bahkan ada lebih sadis lagi. Tanahnya diambil hak pengelolaannya, kemudian disuruh kerja di orang yang ini, baru dia semua yang nikmati. Kemudian modal pokoknya juga kembali. Ini utang ya, tidak boleh ada kelebihannya. Ini seringkali terjadi di apa namanya di sebagian tempat ya, khususnya di daerah-daerahnya, orang biasa ambil sawah 1 hektar, pegang sawahnya apa saudaranya 1 hektar, uangnya cuma dikasih misalnya 50 juta. Nanti bayar utang 1 tahun misalnya, kembali juga uangnya kembali ya 50 utuh ya, tidak ada yang kurang. Belum lagi diambil juga gabah dari situ beras. Ini dari mana? Ini haram ya, tidak boleh seperti itu. Ya, karena itu seorang Muslim ya, khususnya pada hari ini itu harus super hati-hati ya. Banyak sekali berlaku muamalah transaksi yang haram di tengah-tengah masyarakat kita, apakah di kalangan petani, di kalangan pedagang, ini banyak masuk di tengah-tengah mereka, transaksi yang tidak dibenarkan syariat. Ila ghairi dzalika min al-ayati, dan yang lainnya di antara ayat-ayat yang ada. Ya. Jadi dalam ayat-ayat ini kita diperintah untuk mencari sesuatu yang halal. Ya, cari sesuatu yang halal. Termasuk di antara dalil yang jadikan ulama kita ya untuk mencari sesuatu yang halal, ayat dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru ya wa batagu min fadlillah. Apabila telah dilaksanakan sholat, maka hendaknya kalian bertebaran di permukaan bumi, dan hendaknya kalian mencari dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mencari rezeki yang halal. Ya, habis sholat kita pergi kerja. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis membawakan dalil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha baik, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari ya amal-amal kita kecuali amalan-amalan yang saleh, amalan yang baik. Ucapan-ucapan kita juga tidak terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan yang baik. Ya. Demikian pula orang yang ingin masuk ke dalam surga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus dari kalangan orang yang baik-baik. Allah tidak akan terima kecuali sesuatu yang baik. Oleh karena itu ibadah kita ya enggak boleh dari sesuatu yang haram. Orang berhaji misalnya dari hasil riba. Berumrah dari hasil riba. Bahkan ada orang naik haji dari hasil balok. Pernah saya cerita tak? Sampai dibilangi haji balok. Ada, bukan ceritanya. Ini betul ada. Orangnya ada. Sampai dibilangi orang di kampungnya haji balok. Karena dia naik haji dari hasil baloknya. Dia distributor di situ ya. Jadi apa namanya, semua penjual balok yang kecil-kecilan datang bawa baloknya di situ, nanti dia jual di situ, baru dijual lagi ke daerah-daerah yang lain. Sampai banyak omsetnya naik haji, naik umroh ya, sekeluar enggak lagi pergi naik haji dari hasil sesuatu yang haram. Ya. Nah, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hajinya bukan haji yang mabrur. Karena dia mengambil sesuatu yang haram, sesuatu yang apa yang tidak thayyib. Oleh karena itu seorang muslim ya, ketika dia mengumpulkan penghasilannya, dia harus yakin bahwasanya apa yang masuk di dalam apa yang kasnya, di kantongnya adalah sesuatu yang baik. Karena ini akan memberikan pengaruh pada amalan kita. Ya. Baik. Kemudian wa dzakara al-haditha ila qaulihi, kemudian Abu Hurairah menyebutkan hadis ini sampai kepada firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilu safara ashata akbara." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang memperpanjang safarnya dalam keadaan dusuh dan yang berdebu, ya mudu yadaihi ila samani ya rabbi ya rabbi, dalam keadaan dia ya, julurkan tangannya ke langit, ya, artinya dia berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, dia minta, ya, banyak permintaannya dia ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, wa madhamu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa gubiya bil haram. Tapi orang ini, kata Nabi SAW, makanannya adalah sesuatu yang haram, minumannya adalah sesuatu yang haram, pakaiannya adalah sesuatu yang haram, wa gubiya bil haram, dan dibesarkan dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yusajabulah, kata Nabi SAW. Nah, bagaimana mungkin orang ini dikabulkan doanya? Ini bahayanya kalau penghasilan kita berasal dari sesuatu yang haram, doa kita tidak akan diijabahi, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya, jemaah sekalian, dari penghasilan kita yang haram? Jadi tidak boleh kita anggap remeh, ya, apa yang masuk ke dalam perut kita itu punya pengaruh bagi jiwa dan raga kita. Akan memberikan pengaruh di atas apanya kualitas ibadah kita, bahkan apanya keberadaan ibadah kita. Teranggap di sisi Allah Subhanahu Wataala atau tidak, itu memberikan pengaruh. Tapi ada orang yang penting senang. Prinsipnya yang penting dapat keuntungan, yang penting dia kaya, yang penting dia senang. Ini mungkin kalau kita berpikir pendek di dunia, mungkin masuk akal, ya. Tapi ketahuilah bahwa kehidupan kita bukan hanya terhenti dalam kehidupan dunia. Andaikan kehidupan kita hanya terhenti dalam kehidupan dunia, mungkin kita bisa berpikiran seperti itu, ya. Tapi di sana ada hari pembalasan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab setiap dari amalan-amalan kita, akan menghitung setiap dari ucapan-ucapan dan perbuatan kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Hadis ini, jemaah sekalian, hadis yang ada depan kita ini adalah hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, bisa dilihat pada Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-1015. Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2992. Waruya anna Sa'dan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tustajaba da'watuhu. Diriwayatkan, sini penulis menggunakan waruya. Ini bahasa di kalangan para ulama kita untuk mengisyaratkan lemahnya sebuah hadis. Itu dengan menggunakan kata kerja pasif, diriwayatkan bahwa sahabat Sa'ad, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan permintaannya itu, atib ta'amaka tustajab da'watuk. Perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Hadis ini sekalipun ya lemah, tapi di dalamnya ada pelajarannya, maknanya lurus, bahwa makanan yang masuk ke dalam perut kita itu akan memberikan pengaruh bagi terkabulkannya doa kita. Sebagaimana telah berlalu dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian keberadaan sahabat Sa'd bin Abi Waqqas sebagai orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu benar ya. Doa-doanya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berapa kali beliau pernah berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah di mana sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu difitnah oleh seorang perempuan. Kemudian beliau doakan, saking besarnya fitnah jadi perempuan atas sahabat Sa'd, beliau akhirnya doakan keburukan bagi perempuan ini agar wanita ini, perempuan ini, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Setelah dia hinakan sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian dia didoakan keburukan, tidak lama kemudian wanita ini betul-betul jatuh ke dalam sumur dan dia meninggal di dalam sumur itu. Baik. Kemudian di sini penulis ya menutup pembahasan bab yang ke atau pasal yang kelima ini. Kata beliau, waqaftan salafu yang turuna fil halal wa yudakkikuna fi. Sungguh dahulu para salaf, para pendahulu kita, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu namanya salaf. Tiga generasi yang terbaik. Para sahabat, para tabi'ut apanya para tabi'in, muridnya sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Ini generasi yang terbaik digelar dengan generasi salaf. Generasi yang terbaik dalam mengamalkan agama ini, mendakwahkannya. Ya, mengimani agama ini, itu generasi yang terbaik. Ya, tiga generasi yang terbaik, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa qad kana salafu yanzuruna fil halali wa yudakkiruna fi. Sungguh dahulu para salaf memperhatikan tentang sesuatu yang halal dan jeli di dalamnya. Jadi mereka sangat jeli. Sampai-sampai di antara para salaf, kalau mereka berjual beli, kalau mereka berjualan, menjual sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, dia lebihkan sedikit. Sebaliknya, kalau dia membeli dari seseorang, misalnya dia beli langsat atau kurma, dia kurangi sedikit dari takaran yang diberikan oleh si penjual tersebut. Karena dia takut jangan sampai ada kelebihan harta yang diberikan oleh si penjual tadi. Itu hebatnya mereka ya. Para salaf demikian ya. Kehidupan mereka, ini kisah-kisahnya mereka sangat banyak. Dalam makarnya, waroknya mereka, berhati-hatinya mereka dalam mengambil sesuatu. Iya. Ataukah memberikan sesuatu. Fa akala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu syai'an min syubhatin tsumma qala. Kemudian sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memakan sesuatu dari sesuatu yang namanya syubhat. Tsumma qala, kemudian beliau muntahkan. Ini kisahnya disebutkan secara lengkap dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana li Abi Bakr radhiyallahu anhu gulamun yukhriju lahu al-faraj." Dahulu katanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu punya budak yang menghasilkan, memberikan penghasilan kepada sahabat Abu Bakar. Jadi dia kerja ada penghasilannya dibagi dua. Bagi-bagi tiga misalnya. Fakana Abu Bakr yakulu min kharaj. Sedangkan Abu Bakar Siddiq makan dari penghasilannya si budak ini. Faja'a yawman bi syai'in. Kemudian datanglah si budak ini pada suatu hari dengan membawa sesuatu. Yakulu min Abu Bakr, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memakan dari sesuatu tersebut. Faqala lahu al-gulam, kemudian si budak ini tiba-tiba dia bertanya, "Tadri ma hadza?" Tahukah anda apa ini? Fakala Abu Bakr, wa ma huwa? Kata sahabat Abu Bakr, apa itu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Qala kuntu tatahantu li insanin fil jahiliyah. Daud katanya, saya pada masa jahiliyah itu melakukan perdukunan untuk orang lain. Wa ma uqsimul kahanata. Sementara saya ini sebenarnya tidak menguasai perdukunan. Saya ini bukan dukun sebenarnya. Cuma saya bodoh-bodohi orang. Ya. Yang jelas dia dukun ya. Mendapatkan hasil dari perdukunannya. Illa anni khada'tuhu fa atani bidali. Hanya saja saya ini menipu ya seseorang, lalu dia pun memberikan kepadaku yakni bayarannya dengan sebab hal itu. Fahadha alladhi akalta minhu. Ah, inilah yang kamu makan darinya. Ya. Fa adkhala Abu Bakr yadahu fa qa'a kulla shay'in fi batnihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan tangannya yakni ke dalam mulutnya, lalu beliau memuntahkan segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. Masyaallah ya, Abu Bakar betul-betul ya, luar biasa waraknya, kehati-hatiannya. Beliau sangat takut ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Walaupun sebenarnya ini merupakan ya ada semacam apa namanya masyakoh ya, perasaan berat untuk melakukan hal itu, tapi karena rasa takutnya lebih besar, maka dia muntahkan semua apa yang ada di dalam perutnya. Ya. Beliau tidak memakan sesuatu yang haram. Nah, kalau kita di zaman ini mungkin ya takkan, ya sudah terlanjur ya. Masa saya memuntahkan lagi? Ya, agama kita kan tidak memaksakan ya. Apalagi kan saya tidak tahu sebelumnya. Jadi dia cari pembenaran terus. Kalau bukan karena Siti Kerajilawan, tidak demikian aku. Ya. Rasa takutnya lebih menguasai diri beliau. Ini yang bukan karena Siti, orang yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan beliau adalah sahabat yang terbaik. Tapi rasa takutnya luar biasa. Kita ini belum ada jaminan apakah kita ini jelas masuk surga atau tidak, tapi kita ini seringkali merasa aman dengan sesuatu yang haram seperti itu. Nah, ini hendaknya kita ubah ya cara berpikir kita. Ya, hendaknya kita senantiasa memikirkan keselamatan kita di negeri akhirat. Jangan kita seringkali mencari udzur. Oh, saya kan begini, kan tidak patut begini, kan begini, ada yang bilang begini. Semua untuk dia juga. Sementara dia tidak berpikir untuk dirinya, bagaimana kalau betul-betul saya jatuh dalam sesuatu yang haram. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira ini yang perlu kita jelaskan untuk sementara waktu karena adzan sudah tiba. Lihat tadi dulu sambil saya baca soalnya. Allahu Akbar. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak kita langkai. Apa hukumnya bagi laki-laki yang sudah beristri kemudian berzina? Nauzubillah ya. Baik. Dan siapa yang menegakkan hukumnya? Laki-laki yang sudah beristri, apakah setelah itu dia masih tetap sama-sama dengan istrinya, ataukah kemudian cerai? Yang jelas sudah menikah, lalu dia berzina dengan seorang perempuan, maka hukumnya dalam syariat kita, orang ini dirajam sampai mati. Ya, dirajam sampai mati. Ditanam separuh dari badannya, kemudian dilempari batu pada hari Jumat ketika manusia berkumpul, atau kalau pas ya, ada acara besar, situ ditanam badannya, kemudian disuruh lempari semua sampai mati. Karena badan ini sudah merasakan kenikmatan yang halal, yang haram. Ya. Kemudian siapa yang menegakkan hukumnya? Ini kembali kepada pemerintah. Semua yang terkait dengan kemaslahatan dan kepentingan orang banyak, masyarakat, itu kembalinya kepada pemerintah. Ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, penegakan hukum hak, hukum syariat seperti rajam, potong tangan, cambuk, itu kembali kepada pemerintah muslim. Kembali kepada pemerintah muslim, termasuk dalam urusan haji. Kalau kita pergi berhaji, jangan pakai apa namanya paspor hijau ya, pakai paspor haji khusus. Paspor hijau kan yang paspor biasa, ada paspor khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah, khusus dikeluarkan di musim haji. Ini yang kita pakai. Kita ikut berhaji bersama dengan pemerintah atau bersama dengan orang yang diberikan amanah untuk mengurusi jamaah, misalnya travel. Jangan kita berangkat sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Ini banyak saya dapatkan waktu saya masih di Madinah dahulu. Mereka masuk ke Madinah, ke Saudi, itu pada bulan Ramadan. Tinggal di sana 3 bulan. Jadi bulan Syawal, Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah. 3 bulan mereka di sana, katanya mau hemat, ternyata lebih boros, tidak aman, selalu dikejar-kejar ya. Kemudian tidak berkah lagi, bahkan saya khawatir tidak mabrur ya. Kenapa? Karena sudah keluar dari ya, petunjuk ya, agama. Ya. Demikian pula banyak pelaksanaan sholat id, sholat Jumat juga sebenarnya itu semua diatur oleh pemerintah. Jihad, tidak boleh kita berjihad. Ajak orang misalnya jamaah sini jihad, ayo pergi jihad di sana. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus di bawah komando pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan kita berangkat, kalau tidak, maaf saja, tidak boleh kita berangkat. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan saya Ustaz, apakah benar semua jenis MLM itu haram? Jika mendapat kehalalan MUI mengenai bisnisnya, apa juga haram? Setahu saya, ya, semua MLM itu adalah suatu yang haram. Ya. Mau dibilang syar'i, mau dibilang tidak, ya, karena prinsipnya sama. Oleh karena itu di Saudi Arabia ya, para ulama kita itu mengeluarkan fatwa tentang haramnya MLM ini. Sepanjang namanya MLM, sistemnya seperti apa yang sudah kita kenal, maka itu diharamkan oleh para ulama kita. Karena di dalamnya ada mukhatar, ada untung-untungan, kemudian juga ada penghasilan yang tidak jelas dari mana asalnya. Orang ongkang-ongkang sekaki saja di rumah, tiba-tiba dapat keuntungan. Dari mana itu? Atas dasar apa Anda mengambil harta yang tidak jelas arahnya dari mana? Jadi harta yang kita dapat itu harus jelas dari mana asalnya, karena sebab apa kita dapatkan harta itu. Kemudian juga ya, orang yang memberlakukan ya sistem yang seperti ini menguntungkan sebagian pihak kemudian merugikan sebagian pihak. Yang untung ya orang-orang yang di atas saja. Yang di bawah-bawah apalagi belum ada apa istilahnya member ya. Itu dia tidak dapat apa-apa, bahkan ya kadang dia harus mengeluarkan sesuatu untuk menyebarkan ya, mendistribusikan barangnya dengan iming-iming ya akan mendapatkan keuntungan begini dan begini. Nah, karena itu seorang muslim yang hendaknya ya berhati-hati dan apalnya meninggalkan muamalah transaksi yang seperti ini. Ya. Allah taala alam bisawab. Baik. Bismillah, semoga Ustaz beserta keluarga dan kami semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di bank atau pegadaian syariah? Apa ini? Misalnya bank A syariah, pegadaian syariah. Apakah tetap ada riba di dalamnya? Ya, pertama saya bukan pekerja di bank itu ya. Bukan juga saya pekerja di pegadaian. Tapi kalau kita berbicara sekarang ini, kaum muslimin ini seringkali diperhadapkan dengan label-label syariah, tapi muamalah yang ada di dalamnya tidak syariah. Bahkan kadang lebih kejam daripada bank konvensional. Ini ada ya, seperti ini. Ya. Cuma karena orang sudah pada tahu bahwasanya ini pegadaian ini tidak bagus ini. Nah, kemudian dipoles-poles-poles ya, akhirnya orang mengira itu syariah. Ya. Kalau pegadaian yang ada di dalam agama kita, orang misalnya pinjam uang 100 juta, jaminannya sawah 1 hektar. Ya. Dia harus kembalikan uang yang dia pinjam, yang dia utang sebanyak 100 juta seperti apa yang dia pernah ambil, tanpa ada kelebihannya, tidak pula menguranginya. Paham ya? Kalau misalnya dia tidak bisa bayar jumlah 100 juta ini pada saatnya ketika sudah jatuh tempo misalnya, maka pihak pegadaian atau saudara kita yang kita ambil uangnya itu berhak untuk menjual sawah kita. Kalau ada kelebihannya dari 100 juta, dia kembalikan ke kita. Kalau tidak ada, berarti kita nombok lagi sampai cukup 100 juta. Nah, itu yang syariah. Adapun selain dari ini, maka itu bukan pegadaian syariah. Bayar inilah, biaya titip, biaya ini, itu tidak syariah. Kenapa biaya titip lagi? Emas memangnya merepotkan Anda? Ya. Surat-surat tanah. Ya, kalau tidak mau repot, jangan bekerja di situ. Orang mengutangkan sesuatu, menggadaikan sesuatu, ya. Itu namanya mimba bin ihsan. Termasuk dalam perkara ihsan berbuat baik kepada saudara kita. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik kepada saudara Anda, tidak usah. Ya. Daripada Anda melakukan sesuatu yang haram ya, transaksi yang haram. Sekarang kan orang ini, orang di zaman kita ini mau dibilang berbuat baik, membantu orang. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, padahal dia kasih masalah orang. Paham ya? Cuma karena ingin dibilang berbuat baik, bantu orang, walaupun pada hakikatnya menyiksa orang, Akhirnya dia buatkan yang segala macam hila, cara tipu daya untuk mengambil harta saudaranya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agamanya. Maka bekerja di tempat-tempat seperti ini itu diharamkan ya di dalam agama itu. Walaupun ya gajinya banyak ya ratusan juta, tapi ketahuilah bahwa apa yang kita dapatkan dari gaji itu adalah sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa hukumnya membeli motor dengan cara cicil pada dealer semisal Adira atau yang lainnya? Cicil motor sebenarnya itu hukum masalahnya boleh, tapi kadang di balik transaksi itu ada masalah, ada peraturan-peraturan begini ya. Kalau motornya menunggak 1 bulan maka didenda sekian, 3 bulan, 5 bulan harus ditarik uang yang sudah di store itu sudah hangus ya, tidak ada lagi nilainya, barang juga diambil. Ini kan akadnya mendolimi sebagian pihak, menguntungkan yang satu, mendolimi yang lain ya. Akad transaksi yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama ini. Orang menunggak betul-betul dia ada uzurnya, dia menunggak tapi diberikan hukuman. Namanya orang sisir menyisir ya. Sebenarnya juga bagian dari apa namanya babul ihsan ya, berbuat baik kepada orang lain. Ada saudara kita misalnya dia betul-betul sudah berusaha mencari harta untuk melunasi cicilannya bulan itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan targetnya. Mungkin karena istrinya sakit, anaknya sakit, atau ada keluarganya kecelakaan tiba-tiba ya, dia harus mengeluarkan dana untuk membiayai rumah sakitnya. Ini kan kadang ada hal-hal yang seperti ini terjadi, tapi bagian pembiayaan itu kadang tidak mau ya memaklumi apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita pun diberikan hukuman yang seperti ini ya. Maka ini hal yang namanya tidak dibenarkan ya. Bahkan ini juga masuk dalam riba ya, masuk dalam riba. Banyak sekali nih pertanyaan. Bagaimana hukumnya diberi kado bulan tahun? Padahal saya sering apa ini, posting tentang haramnya merayakan bulan tahun. Tapi pas saya ulang tahun, tanpa saya ketahui, teman saya memberi kado yang dia letakkan di motor saya. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Harus saya apakan kadonya? Karena saya takut dan kasihan kepada teman saya, karena berdosa karena saya. Tolong dijawab Ustaz. Nah, tugas Anda kalau dalam kondisi seperti ini, pertama Anda boleh mengambil kado itu kalau dia adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang kedua, tugas Anda memberitahukan orang ini, teman Anda, bahwasanya saya terima kado ini bukan berarti saya senang berulang tahun, senang diberi ketika saya ulang tahun. Tapi karena Anda terlanjur berikan dan memang ini adalah sesuatu yang halal, ya saya terima saja. Ya, saya terima. Tapi bukan berarti saya senang dengan apanya kebiasaan berulang tahun. Karena dalam agama saya tidak ada syariat yang namanya berulang tahun. Sampaikan dakwah. Ya, tidak boleh dibiarkan. Kita sampaikan ya. Karena ini merupakan salah satu bid'ah ya, yang juga di dalamnya ada tasyabbuh, menyerupai orang-orang Nasor yang merayakan ulang tahun pertama itu orang-orang Nasrani, ya. Makanya ada istilahnya Natal. Natal, ya, peringatan ulang tahunnya apa Nabi Isa, ya. Orang Islam juga ikut-ikutan adakan Maulid. Ya. Maulid kan bahasa Arab, ya. Sama artinya dengan Natal. Nah, ini kita dilarang, ya, menyerupai orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di antara mereka. Ini salah satu dalil haramnya bermaulid. Ya. Karena di dalamnya ada tasabbuh. Ketika mengambil barang dari pembiayaan leasing, ya, secara kredit sudah kita bahas, ya. Sudah kita jelaskan tadi sisi yang ini, ya. Ketika cicil motor, ya, kan pembiayaan juga. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh seorang guru meminta hadiah kepada muridnya? Sebaiknya ini dihindari, ya, karena Nabi SAW bersabda, ada yang iman guru. Hadiahnya para pekerja, pegawai itu adalah guru, ya. Guru dalam perang, orang mengambil secara sembunyi-sembunyi. Belum dibagi oleh pimpinan perang, langsung ada ambil, ini pun saya ambil. Ya. Tidak boleh seperti itu, dia pilih-pilih memang yang bagus. Tidak boleh, ya. Kata Nabi SAW, ya, apa namanya, hadiah yang umal guru dalam riwayat Bukhari. Hadiahnya para apa namanya pegawai itu adalah haram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk haram jika membeli barang yang diskon 50% separuh harga? Maksudnya diskonnya orang yang kasih kita, dia hak punya hak, boleh saja, ya, paham, ya, kita beli diskonnya. Dikarenakan diskon di akhir tahun, Ustaz. Nah, ini masalah kedua, ya. Ya. Berarti Anda ikut merasa gembira merayakan membesarkan apa namanya akhir tahun, masuk tahun baru. Nah, itu saya ingatkan, ya, kepada seluruh teman-teman, ya, supaya jangan memeriahkan ini, ya, bulan tahun keluar di malam apa namanya tanggal 1 keluar semua belanja. Ini ada apa, ya? Kecuali memang kalau mau tidak mau kita harus belanja, ya. Mau diapa lagi pas ketika itu. Tapi kalau disengaja, sebenarnya tidak ada kebutuhan yang besar untuk membeli barang yang kita ingin beli. Tapi karena ini ada janji-janji seperti ini, dan mereka ini biasanya kasih diskon seperti ini supaya ingin memeriahkan malam tahun baru. Itu hati-hati. Jangan kita turut memeriahkan malam tahun baru itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.